pusing padahal aku gak gitar. Makan cilok, bang lemang golong. Hati-hati nanti pantat lu dicolmek. Beruang kutub, lagi nyantai. Di pinggir jalan diketemuin manusia silver. Minta goceng gak mau jadinya dimakan. 12 tambah 12, 24. Pinggir jalan, beli yang keringan. Ngejual daging, ratu kobra. Awas dipatok, sama si ondok. 12 tambah 12, 24. 24, 24. Bengawan Solo, pamit.